kemudian alhamdulillah dokternya ini dokter yang soleh, yang soleh. Mungkin kalau kita sampai dokter ini kalau sakit itu tidak ditahu ditanyakan sebabnya, kenapa apa ibu sakit, tidak. Ibu sakitnya apa? Ini. Nah, ternyata dokter itu menanyakan kepada pasien seperti dokter-dokter yang lain. Ibu sakit apa? Alergi. Alerginya apa? Makan apa? Yang kita makan mungkin makan ikan laut. Atau mungkin, tapi yang banyak makan ikan laut. Orang itu alergi. Kalau makan telur, makan tempe, tahu sekarang. Pertanyaan dokter ini mengejutkan ibu, seorang pasien. Seberapa jauh ibu membaca basmalah? Ketika kita makan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita sakit, yang salah Allah apa kita? Kan mustahil dengan nama Allah yang maha pengasih dan menyayangi, sehingga kita harus makan sakit. Iya, berarti Allah nggak sayang kan, nggak rahman rahim kan? Ya, jadi kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, mereka sakit. Jadi yang salah kalimat itu rahman rahimnya, apa kita? Itu ketika itu ditanya sama dokter seperti itu, dia nggak bisa jawab. Coba kalau kita perhatikan lagi doanya ketika kita makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi. Ya, Allah barik lana bima rozaqtana, dari apa-apa yang Tuhan kuasikan kepada kami. Nah, kita baca bismillah, baca doa itu sakit. Loh, kemana barakahnya Allah? Dari apa yang kita makan? Ya Allah berikan berkah dari apa yang kamu kuasikan. Kemudian Allah Nabi Marjana, wakil adaman hubungannya, aku makan ke neraka. Wakil adaman, ya Allah jawaban kami dari neraka. Nah ini mungkin terkait dengan usaha yang kita lakukan untuk membuat kita ini. Mungkin anak sabaran barang kiri kiri ini sebatu batu nepet nepet. Nah kita diampuni dari neraka. Makanya doanya luar biasa. Indah Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Nah, dalam memberikan makan ini kita sudah caranya halal, barang yang kita proses halal, baik. Lalu kita, jadi karena kayak ikan laut itu baik pun tidak kan baik semua itu protein tinggi, nah, gitu. Nah, akhirnya ibu itu diajak untuk ke dalam rumahnya karena dokter itu praktek di rumahnya, maka ibu istrinya dokter tadi di rumah kebetulan punya stok ikan laut. Oke, selesai digoreng, ibu ikannya apa digoreng atau di ini, lah, hanya dimasak sama istrinya di rumah. Didamping istrinya, istrinya dokter, makan ketiga. Ibu sekarang baca basmalah dengan penuh penghayatan. Ya, karena kita sering hafal, sudah hafal luar kepala, ngomongin orang enteng ya, normal ini. Tapi nggak punya ada tekanan sedikit pun dalam hati kita dalam kota. Sehingga kita remeh memadai. Nah, akhirnya sampai habis sampai selesai makan, ternyata nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti kan ada yang salah kalau enggak. Ada yang salah. Nah, kebetulan saya juga alergi gitu ya. Makan ikan laut. Saya coba. Alhamdulillah sampai sekarang. Enggak sakit alergi. Hilang tersebut penyakit alergi atau ikan laut. Nah, jadi karena apa? Jawaban dan jalan jawab adalah tafsir menurut Ibnu Katsir bahwa surat Al-Fatihah itu mulai dari ayat pertama bismillahirrahmanirrahim sampai waqul. Al-Fatih itu dalam Al-Fatih maknanya salah satunya adalah menyembuh. Al-Fatihah itu banyak, membuka dan sebagainya. Salah satunya adalah penyembuh. Bukan obat kan? Al-Fatihah itu adalah penyembuh. Nah, bahkan dari yang tahu bahasa itu hadis yang disampaikan oleh di kalimat bismillah itu bisa menyembuhkan. Tidak ada kita. Wah, percaya pun tidak kan? Yakin apa tidak? Ini berdasarkan ini. Dari Jabir bin Abdullah berkata, saat bismillahirrahmanirrahim itu mendung tebal bergeser dan bergerak ke timur dan angin pun berhenti. Air laut bergelora dan bergelombang. Hewan-hewan mendengarkannya dengan sama dan setan-setan dilempari cinta dari arah langit dan Allah bersumpah dengan kemuliaan dan keagungannya bahwa tidaklah sesuatu dinarakan dengan menggunakan namanya dari Allah akan memberinya. Dasar jawabannya. Ayo kita sering meremehkan. Lalu Aisyah memakan apa yang dinarang jatuh di atas dengan perlahan saat bismillahirrahmanirrahim berketawa gunung-gunung sampai para penduduk Mekah mendengar sebelumnya. Mereka berkata, Muhammad telah menyihir gunung-gunung. Lalu Allah mengirim mendung tebal hingga menangi para penduduk Mekah. Lalu Rasulullah SAW berkata, barang siapa membaca basmalah dengan keyakinan yang mantap, maka gunung-gunung akan bertasbih bersamanya. Hanya saja dia tidak mendengar suara takbirnya. Subhanallah. Kemudian yang di atas yang lain, banyak doa-doa yang biasa berbunyi dengan kalimat bismillah. Seperti dikir pagi dan petang bismillahirrahmanirrahim. Dibaca 3 kali. Ya. Apabila ini dibaca, maka Allah akan menjaganya dari pagi sampai Usman bin Affan berkata, saya mendengar Rasulullah berkata, barang siapa yang baca doa ini dikabul tiba dengan nama Allah bismillah, yang dengan namanya tidak akan bisa membayarkan sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit dan dia mendengar lagi mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berani, yang sihir ini aku lagi. Bukan berarti kita sombong, karena ini jalan Allah. Jalan Allah. Terus, ini dari misi yang dikatakan Al-Bani, di bawahnya juga ada hadis dari Anas bin Malik. Barang siapa yang keluar dari rumah yang baca bismillahirrahmanirrahim, kamu telah tercukupi dan terlindungi, dan setan pun akan menjauh dari. Kemudian rumah-rumah ya ketika kita masuk tanpa mengucap bismillah maka setan-setan akan mengundang teman-temannya. Akan mengorak-orak teman-teman. Ini Rasulullah SAW berkata, bila seorang masuk rumahnya lalu baca bismillah saat masuk dan pada saat makan, maka setan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian. Tapi bila seorang masuk rumahnya dengan tidak membaca bismillah, maka setan berkata pada teman-temannya, kalian dapat bermalam. Bila tidak menyebut nama Allah saat makan, maka setan berkata pada teman-temannya, kalian dapat tempat bermalam dan makan malam. Makanya Rasulullah malam ya ada yang tadi yang apa di sebelumnya hari itu ada sebenar ketika kita lupa membaca mungkin yang kesusunnya yang ngelopi yang ngelapatnya yang juga terburu-buru maka kita lupa baca basmalah maka ketika di akhir maka kita gunakan untuk baca bismillah di awali wa akhir. Nah kalau punyanya Pak Cici malah lebih mengerikan lagi kalau pemahaman basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan menurut ilmunya Pak Cici itu sebuah mandatori kekuasaan dari Allah SWT ketika kita mengucap bismillah. Jadi semua akan menjadi berkat dengan mengucap basmalah. Apapun yang kita lakukan sekecil apapun, apalagi yang berat, sekecil apapun yang kita lakukan, entah itu aktivitas makan dan sebagainya atau apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan, bentuknya apapun, maka dengan mengucapkan bismillah ini sudah nilainya luar biasa. Dan Allah ridho. Allah ridho. Perlindungan Allah tadi yang sudah katakan hadisnya. Percaya diri. Bagaimana tidak percaya diri? Allah melindungi kita. Nah, ini pembebas kisah nih. Dia yang mengerikan. Ketika kita keluar dari rumah tadi, Pak, lupa membaca basmalah. Kemudian kita sekedar kita menabrak hewan semut, maka semut itu nanti akan menuntut kita. Nah, ini ilustrasi persidangannya seperti ini. Pak Didi, ya Allah, aku hendak menuntut si Bulan karena Bulan telah menginjak aku sampai mati. Allah memanggil kita. Apa kebenaran? Kita tidak bisa menjawab karena begitu menyatakan kita tidak tahu mau baca apa. Maka semua itu akan dibuat besar oleh Allah Subhanahu Wataala dan tersebut akan menginjak kita sampai lumat dan sampai habis tidak bisa dibayangkan sakit dan begitu. Jadi, ya akan bisa kita besut dengan semut-semut kendaraan-kendaraan yang apa yang kita hantam melalui kendaraan kita, ya. Kemudian mereka tersiksa matinya, ya. Mereka tutup. Tapi hewan makan apa kita ketika menyebut hewan di sana? Apa dia membaca basmalah? Karena hewan itu ridho ketika kita sembelih dengan Allah. Dengan Allah. Nah, ini literasinya yang digambarkan oleh Pak ini. Kemudian benar ya Allah, aku telah menginjaknya, tetapi sebelumnya aku telah meminta izin kepadamu dengan mengucap basmalah. Ya. Allah, balik bertanya kepada semut. Dia telah minta izinku, apakah kau keberatan? Kalau takut kepada Allah, semut itu akan mundur tidak jadi menurut. Itu lah. Jadi itu kan gagal itu dituntut sampai makhluk sampai nanti itu. Karena sudah mereka sudah baca basmalah, tapi kambing, unta, kerbau, ayam yang bersembelih dengan nama Allah tidak akan untuk. Dan dia itu sembelih untuk dimakan kita tadi. Jangan-jangan yang dalam Allah adalah ini ilustrasinya Pak Cici. Ini ditulis Pak Cici tahun 2012. Oktober tahun 2012. Ini penjabarannya tidak ketika kita seseru di saat ngaji ya Pak Yusam ya, ini ketika ngajinya di rumahnya ya, di rumah kita ya. Kalimat bismillah ini memang menunjukkan kalau kita tidak mampu apa-apa atau tidak punya apa di ketika kita mau makan saja itu kalau kita tarik proses untuk membuat satu suap nasi itu berapa puluh tenaga kerja? Ribuan. Dari pagi ditanam sudah berapa orang? Insya Allah. kemudian di selep berapa orang, yang membuat mesin berapa orang, yang membuat gedung selep berapa orang, ya, terus membuat terus truk itu dibawa apa berarti dibawa truk untuk membuat truk itu berapa orang, ribuan orang pak hanya untuk sedot nasi. Kita butuh orang, makanya kalau orang itu sombong, sombong dari mana? Apa itu? Oh, suruh membuat nasi dia satu bulan nggak bisa, kan ya? Nggak bisa. Makanya sebuah penyadaran diri kita sebagai makhluk kepada Allah dengan kalimat basmalah luar biasa. Di betul para ulama mengatakan bahwa inti sari atau sari patinya Allah itu bismillah. Bukan berarti terus bismillah kami karawan tapi harus penuh dengan sebuah keyakinan. Jadi ketika kita ragu-ragu dengan apa yang kita yakini, kembali lagi di hadis-hadis Rasulullah tadi, kalau kata hadis yang bisa menyembuhkan hanya menyebut asma-asma Allah doa. Tapi kalimat Bismillahirrahmanirrahim mungkin pada saat Al-Quran diturunkan. Tapi kalau dalam Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Sulaiman juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal ketika menulis surat di Ratu Balqis. Melihat itu saja, saya rasa Bismillahirrahmanirrahim sudah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sudah tersampaikan. Dan ketika Ratu Balqis membaca Bismillahirrahmanirrahim bergetar. Oh ini berarti ada Tuhan lagi nih. Yang lebih hebat dari Tuhan kita, katanya Balqis kepada para pembesarnya. Atau surat apa lupa saya itu. Kalau nggak salah Arabia. Ceritanya Nabi Sulaiman itu menulis mengawali tulisan apa suratnya kepada Ratu Balkis dengan membaca basmalah. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini luar biasa, tinggal penataan hati kita dan mindset kita, cara berpikir kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala mantap, tidak ada keraguan. Sedikit saja keraguan kepada diri kita, habis sudah, selesai. Ya bukan berarti saya tidak menyuruh bahwa masuk ke dokter. Kok gak betul itu gak payu sampai nyekel buat ikuti terus di diri di bilang selesai. Tapi kalau mau coba jelas ikuti saya. Jadi saya mengatakan kepada saya, saya bilang, saya mengatakan ini. Saya memang cerita ketika menikah dulu bisa cerita kepada saya bahwa saya jangan kau masakan ini, saya cerita. Sehingga sampai punya anak tiga itu setelah saya membaca di jadwal itu ada kolom itu ya, oh berarti saya sudah mengobatnya. Langsung saya bilang sama dia, kau masakan kan ini yang saya itu, loh kan ada tidak insya Allah itu. Langsung dua pepet itu samakan. Sampai depan sedikit-sedikit dan dua dari wombanya dua perak, dua peju, dua pepet kan itu lah saya makan sekaligus. Ya, menata hati saya. Menata hati, kemudian bahwa Allah akan menerai, Allah akan menyembuhkan apa ya, saya sakit tidak ada mudarat dari makanannya. Nah, terus satu-satu sampai pas, mantap, gol dapat. Alhamdulillah, ya. Nah, berarti saya kan bisa ke dokter. Tidak ada ke dokter. Itu ya, Bapak, sekalian yang dimaksud oleh Bapak, kurang lebihnya alhamdulillah, saya akan tutup dengan bacaan Mas Kapol Maklis, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, ceraminya ini kan menggugah kita, oh. Kita ini tidak memiliki kemampuan apa-apa. Teknologi yang kayak apa? Downloadnya kurang berarti. Bencana alam. Kemampuan ini berarti ya. Untuk ngambung internet berarti. Kalau ini film ini bukan kejadian bumi. Oke, Bang, bertanya nih ya. Ya, ini ada. Aku bikin urutnya ya. kita tak boleh menentukan kalau ketemuji kadang-kadang ada kebutuhan yang benar. Tapi di dunia ada kebutuhan sebenarnya Allah mengaklam. Cuma kita disitu yang benar-benar. Misi yang benar, misi yang benar, dalam misi, tidak macam, belum terima. Biasanya dari kebutuhan yang benar, yang kami ada, yang